بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه نحن وصلنا إلى صفحة مئة سبع وثلاثين وصلنا إلى الصف إلى الشرط الثاني ثالث قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الشرط الثالث syarat yang ketiga dari syarat-syarat tambahan bagi mereka yang tinggal di negara kafir. Atau yang karena alasan belajar. Belajar di negara kafir. Ayyakuna inda talibi, bahwa bagi talib pelajar itu dinun yahmihi, bahwa talib itu mempunyai agama yang kuat, semangat agama yang kuat, yang yahmihi, yang bisa melindunginya, melindungi dari kufur dan fusuk, dari kekafiran dan kefasikan. Wa yatahassanu bihi minal kufri wal fusuqi, dan dia juga disyaratkan untuk mempunyai agama yang yatahasson, berbenteng bihi dengannya, dengan agama itu, dari bahaya apa tadi, al-kufur wal fusuq, kekafiran dan kefasikan. Kefasikan yaitu maasi, berbagai kemaksiatan. Fadhaifuddini, maka orang yang agamanya lemah, la yaslamu ma'al iqamati hunaka illa ayyasha Allahu, tidak akan bisa selamat. La yaslam, tidak akan bisa selamat bila dia al-iqamah, tinggal di negara kafir. Hunaka, di sana. Illa ayyasha Allahu, kecuali kalau Allah kehendaki untuk selamat. Tetapi pada dasarnya orang yang lemah agamanya, dia tidak akan selamat dari kekafiran dan kefasikan. Kalau enggak selamat dari kekafiran, minimalnya selamat dari kefasikan. Ya. Mafhum hadza? Ya. Junaid. Junaidi wala Junaid? Jundu. Oh. Ya Jundu. Fahim ta? Wa dzalika liquwwatil muhajimi wa dha'fil muqawimi. Iya. Kenapa kok orang yang dhaifuddin? Kenapa orang yang lemah agamanya itu tidak akan selamat pada umumnya dari kekafiran dan kefasikan? Sebabnya ialah karena liquwatil muhajimi, betapa kuatnya serangan, serangan kekafiran dan serangan kemaksiatan. Dan betapa lemahnya muqawim, betapa lemahnya perlawanan, al-muqawim, perlawanan terhadap kekafiran dan kefasikan tersebut. Fa asbabul kufri wal fusuqi hunaka, maka sebab-sebab kekafiran dan kefasikan di sana, yaitu di negara kafir, qawiyatun, kuat. Ajakan kepada kekafiran dan ajakan kepada kefasikan kuat. Wa katsiratun, dan banyak ajakan itu. Mutanawwi'atun, beraneka ragam. Fa'idha sadafat mahallan dha'ifal muqawamati amilat amalaha. Fa'idha sadafat, maka apabila, apabila apa, serangan kekafiran dan kemaksiatan itu sadafat, berpapasan dengan mahallan dhaif, dengan tempat yang posisi yang lemah, yaitu dhaiful muqawamah, dengan posisi yang di situ lemah perlawanannya, dhaiful muqawamah, apa, lemah perlawanannya. Maka apabila kekafiran, serangan kekafiran dan kemaksiatan itu menghadapi perlawanan yang lemah, amilat amaluha, maka segera kekafiran dan kemaksiatan itu amilat, berbuat dengan amaluha, amalaha, dengan apa yang dia lakukan. Bergeraklah ke arah upaya menyeret si lemah ini kepada kekafiran dan kemaksiatan tersebut. Nah, oleh karena itu mereka yang lemah agamanya tidak boleh tinggal di negara kafir. Ya, seperti posisinya perawan di sarang penyamun. Gimana akibatnya? Ya, lemah sekali posisinya dan sangat terancam untuk dirusakkan kehormatannya dan kemuliaannya oleh para penyamun itu. Tinggal di negara kafir dalam keadaan lemah iman itu seperti perawan di sarang penyamun. Asyartur rabi'u, syarat yang keempat. Syarat tambahan yang keempat untuk seorang boleh belajar ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kafir ialah antad'u wal hajatu ilal ilmi alladhi aqama min ajlihi, bahwa keperluan al-hajah menghendaki untuk kepada ilmu alladhi aqama min ajlihi, ilmu yang karena sebab ilmu itulah seorang pelajar muslim aqama tinggal di negara kafir tersebut. Jadi ilmu yang dipelajari si muslim ini, si mahasiswa muslim ini, ialah ilmu yang dipelajari di negara kafir itu ialah ilmu yang betul-betul memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk kemaslahatan kaum muslimin. Antad'u al-hajatu, bahwa keperluan kondisi kaum muslimin menyeru kepada atau menghendaki ilmu yang harus dipelajari sehingga terpaksa dia tinggal di negara kafir itu karena untuk mempelajari ilmu yang memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ilmu pengairan, ilmu pertanian, ilmu peternakan, untuk mengembangkan kehidupan, kesejahteraan kehidupan kaum muslimin. Ilmu-ilmu teknologi high tech, teknologi tingkat tinggi yang memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, yang tidak bisa didapat kecuali di negara kafir itu. Biayakuna fi ta'allumihi maslahatan lil muslimina, dengan syarat bahwa kalau mempelajarinya, biayakuna fi ta'allumihi, bahwa dengan mempelajarinya itu menjadi maslahatan lil muslimin, menjadi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Wala yujadu lahu nadhirun fil madarisi fi biladihim, dan tidak ada bandingannya ilmu tersebut, pengajaran ilmu tersebut di sekolah-sekolah yang ada di negeri muslimin itu. Jadi karena tidak terdapat di negeri muslimin ilmu tersebut atau tidak ada yang setingkat itu, maka boleh negara mengutus kaum muslimin, pemuda-pemuda muslimin yang dipilih orangnya itu yang kuat agamanya dan cerdas otaknya, pemuda-pemuda pilihan, ya, untuk belajar di negara kafir itu. Fa in kana min fudulil ilmi alladhi la maslahata fihi lil muslimina, maka kalau ilmu itu adalah fudulil ilm, ilmu yang kelebihan, ya, ilmu yang la maslahata fihi lil muslimina, tidak ada kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Umpamanya belajar ilmu filsafat di Belanda, tidak ada kemaslahatannya untuk kaum muslimin sama sekali. Atau belajar Islamologi di Chicago, Ini enggak ada kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Au kana fil biladil islamiyati minal madarisi nadhiruhu. Atau ilmu itu di samping tidak ada kemaslahatannya untuk kaum muslimin, atau bahwa di negara-negara Islam itu ada madaris, ada sekolah-sekolah yang nadhiruhu, yang sebanding dengannya. Kalau ada di negara Islam yang sebanding dengannya sekolah-sekolah itu dalam hal tingkat kemajuan pengetahuan yang diajarkan, lam yajuz ayyuqima fi biladil kufri min ajlihi. Tidak boleh thullabul ilm tinggal di negara kafir karena ilmu-ilmu yang demikian ini. Yaitu tadi apa? Ilmu yang tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Belajar ilmu filsafat, belajar ilmu ngelamun, atau ilmu kesenian kesenian Jepang umpamanya, apa manfaatnya untuk kaum muslimin? Terus tinggal di negara kafir di Jepang sana, mayan fak, tidak ada kemanfaatannya untuk kaum muslimin. Ya, haram untuk tinggal di negara kafir itu. Min ajli dhalik, kalau alasannya karena belajar ilmu-ilmu yang gituan itu. Ya. Atau ilmu itu ada, bisa dipelajari, didapat di negara muslimin. Umpamanya tentang Islamologi atau Islamic Studies. Ya, studi tentang Islam. Ya Allah, di negara-negara muslimin ada, lebih bagus daripada yang ada di Chicago, daripada apa yang ada di Sorbonne, ya, di Mekah, di Madinah, di Riyadh, di negara-negara di Saudi, di Yaman, ya, di Pakistan. Nah, itu ada ilmu itu dengan bagus, jauh lebih bagus dari apa yang di Chicago. Kenapa harus belajar ke negara kafir? Maka enggak boleh belajar karena Islamologi itu tadi. Ya. Nah. Ha. Maka tidak boleh belajar di negara kafir min ajlihi, karena ilmu-ilmu yang tidak berguna, atau memang ilmu itu bisa didapati di negara muslimin. Min lima fil iqamati min al khatari ala dini wal akhlaqi, karena fil iqamati, di dalam kedudukan tinggal di negara kafir itu ada al khatar, bahaya, ala din wal akhlak, bahaya yang mengancam agama dan akhlak si pemuda yang tinggal di negara kafir itu. Ya. Wa idha'atal amwalil kathirati biduni faidah. Tambah lagi, karena apa diharamkan tinggal di sana? Membuang-buang harta, menghabiskan harta yang banyak bidun faidah, tanpa kegunaan yang jelas. Ada haram jadinya. Enam. Kemudian al-qismus sadisu, bagian keenam dari orang-orang yang tinggal di negara kafir. Kalau al-qismul khamisu ialah bagian kelima, alasannya orang yang tinggal di negara kafir dalam rangka belajar, ya, belajar ilmu-ilmu tertentu. Dengan maka terhadap bagian yang kelima ini harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di sini. Sekarang Al-Qismus Sadisu bagian ke-6 dari alasan orang yang tinggal di negara kafir, ayyuqima lis-sakani. Dia tinggal di negara kafir untuk bertempat tinggal. Ya, untuk beranak pinak di sana. Wa hadza akhtaru mimma qablahu. Yang demikian ini lebih berbahaya daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya karena alasan belajar. Kalau ini karena memang senang tinggal di negara kafir. Ini lebih berbahaya. Wa adhamu lima yatarattaba alaihi minal mafasidi. Dan lebih berbahaya, di samping lebih besar lagi, akan menjadi sebab yang lebih besar lagi, yatarattab, karena akan berakibat atas sebab yang besar ini, akan berakibat minal mafasidi, kerusakan-kerusakan bil ikhtilatit tami, dengan akibat ikhtilat pergaulan tam yang sempurna, campur baur sempurna, larut sama sekali. Itu campur yang sempurna, itu larut sama sekali. Larut dengan apa? Bi ahlil kufri. Ya, larut dengan orang-orang kafir. Wa syu'uruhu wa syu'urihi, dan juga larut campur baur dengan syu'ur, perasaannya orang kafir. Orang kafir benci kepada Islam, maka muncul rasa benci kepada Islam. Kadang-kadang dengan alasan karena orang Islam itu ekstrim, maka dia menjadi pobi, benci kepada Islam. Nah, ini sudah berarti apa? Sudah larut perasaannya dengan orang-orang kafir itu. Hah? Yaitu bi'annahu muatinun, dia adalah penduduk negeri kafir tersebut. Multazimun bima taqtadhihil wataniyatu min mawaddatin wa mualatin wa takthirin lisawadil kufari. Yaitu dia multazim, berpegang teguh dengan bima taqtadhihi alwataniyatu, dengan segala konsekuensi, bima taqtadhihi, dengan apa-apa yang merupakan konsekuensi atau kemestian, dengan apa-apa yang merupakan kemestian alwataniyah, dengan menjadi penduduk negeri itu. Apa konsekuensinya? Apa? Ialah min mawaddatin, yaitu kasih sayang dengan orang kafir, mualah, berloyalitas dengan masyarakat kafir itu. Watakthirun li sawadil kufar, dan memperbanyak jumlahnya orang-orang kafir, jumlahnya penduduk negara kafir. Wa yatarabba ahlahu baina ahlil kufri. Wa yatarabba ahluhu baina ahlil kufri, dan keluarganya terbiasa, terdidik di antara orang-orang kafir. Fayakhudhuna min akhlaqihim wa adatihim, sehingga anak istrinya mengambil dari orang-orang kafir itu akhlak mereka dan adat kebiasaan mereka, menjadi muslim yang kekafir-kafiran. ya. Nah, la sholah wa la shaum. Tidak sholat, tidak puasa, tidak apa. Tinggal nama. Kemudian akhlaknya juga rusak. Ya. Terhadap orang tuanya, kedua orang tuanya. Demikian bejat, dia melaporkan orang tuanya ke polisi. Kenapa? Dipukuli sama bapak. Dicubit sama ibu. Komplain. Nah, ngajukan apa tuntutan ke polisi. Itu kalau di Australia, di Sydney, di Melbourne, kota-kota itu, keluarga-keluarga muslim yang punya duit itu bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta mahal. Itu pendidikan di sekolah Islam, ya, itu masih terjaga. Tapi orang-orang Islam yang enggak punya duit, buruh kasar, biaya hidup mahal, menyekolahkan anaknya di sekolah gratis. Sebab kalau tidak sekolah, anak itu akan ditangkap orang tuanya oleh negara karena tidak menyekolahkan anak. Dipaksa ambil itu anak oleh negara, disekolahkan. Begitu sekolah kelas 1 SD, pertama yang diajarkan oleh gurunya di dalam sekolah itu, suruh anak tersebut menghafal nomor polisi, nomor telepon polisi. Setelah anak itu hafal nomor telepon polisi, terus diberitahu sama gurunya. Ini waktu hari-hari pertama, waktu apa, pekan orientasi itu, nah, menjelang masuk sekolah. Nah, setelah anak-anak ini hafal nomor telepon polisi, diberitahu kalau engkau dicubit oleh ibumu atau dipukul ayahmu, kau segera lapor ke nomor ini, nanti polisi segera datang. Ya. Nah, maka anak ini sudah langsung mendapatkan satu kesimpulan bahwa kalau saya disakiti oleh bapak ibu saya, segera lapor polisi. Di dalam undang-undang di Australia, ini sebagai contoh kasus saja, satu dari sekian banyak negara kafir. Dalam undang-undang di Australia, undang-undang federal, itu menyatakan kalau sampai anak ini melapor ke polisi karena dianiaya istilahnya mereka, disakiti oleh orang tuanya, maka anak ini harus diambil oleh negara, dididik oleh negara, ditempatkan di rumah yang khusus pendidikan anak-anak terlantar. Orang tuanya tidak boleh mendekat kepada anak ini dalam radius sekian kilometer. Selama untuk peringatan pertama 1 tahun, anak ini dididik di asrama itu. Dan orang tuanya tidak boleh menelpon ataupun menghubungi anak ini. Kalau sampai ketahuan orang tuanya ini mendekat pada anak tersebut, menghubungi anak itu, ditambah hukumannya, tidak boleh ketemu anak ini selama 5 tahun. Ah, plus denda sekian ribu dolar. Kalau enggak mampu bayar denda, masuk sel tahanan. Jadi betul, menjadi anak itu dididik oleh negara, sedangkan negara kafir. Pendidikan yang diberikan pada anak ini, ya pendidikan gereja. Maka anak ini bisa jadi namanya Ahmad Taufik, tapi pakai kalung salib. Lulus SD, menjadi seorang Kristen yang militan. Begitu aturan yang ada di sana. Nah, tinggal di negara kafir dengan aturan yang seperti itu, Bapak Ibu tidak boleh menyakiti anak. Sedangkan dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tua, wadribuhum, dan pukullah anak-anakmu. Lissolati, untuk anak itu mengerjakan sholat. Wahum abna'u asyrah, dan ketika anak itu sudah mencapai usia 10 tahun, enggak sholat, pukul. Pukul, lapor polisi, telepon. Polisi datang, diambil anak itu. Dibawa ke asrama khusus untuk anak-anak terlantar, dibiayai oleh negara, hidupnya semuanya di situ. Ya, demikian ketika pernikahan, ada di sana namanya catatan sipil. Jadi setiap pernikahan itu harus didaftarkan di negara, administrasi kenegaraan, catatan sipil. Demikian pula kalau pasangan homo itu didaftar di negara, catatan sipil. Atau pasangan kumpul kebo itu didaftar juga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin guna menghindari katanya penyakit kelamin. Maka ketika didaftar itu ada namanya masa training perkawinan dilakukan oleh negara itu. Antara lain di situ, seorang wanita yang dinikahi oleh suaminya itu diajari, kalau engkau dibentak atau dipukul oleh suamimu, nih segera lapor polisi, komplain. Kalau sampai terjadi demikian, polisi datang dan dipisahkan itu, suami istri itu. Jadi suami yang marah sama istrinya, dibentak istrinya, dibentak aja, apalagi pakai pukul, langsung polisi ditelepon. Demikian kondisinya, ya, negara kafir. Yang ini menunjukkan mustahil seorang muslim bisa mendidik dan memimpin anak istrinya dengan undang-undang seperti itu. Itu baru di Australia. Lain lagi di Perancis. Sekarang undang-undang yang baru ini dilarang memakai atribut-atribut keagamaan di depan umum. Apakah pakai salib ataukah pakai jilbab, itu ditangkap polisi kalau pakai jilbab, atau pakai kalung salib ditangkap polisi, ya, atau pakai jubah beji putih tangkap, atau melakukan sholat jamaah di lapangan, kan itu di depan umum, dibubarkan dan ditangkap, dihukum. Ini undang-undang yang baru. Dilarang menampilkan atribut-atribut keagamaan apapun. Ya. Nah, demikian negara kafir tidak memungkinkan seorang muslim bisa untuk hidup dengan keislamannya. Maka tinggal di negara kafir itu haruslah semestinya, karena kondisi darurat yang disebutkan beberapa kriteria darurat yang disebutkan tadi, karena belajar ilmu yang memang tidak didapat kecuali di negara kafir, atau karena mencari maisyah ya, untuk umpamanya problem keluarga yang menghimpit hutang dan sebagainya, bayar hutang atau karena sebab-sebab lain tadi. Maka kalau tinggal karena memang tinggal di negara kafir itu karena cinta kepada cara kehidupan negara kafir, fahadha tentu lebih berbahaya lagi. Ya. Dan keluarganya terdidik dalam lingkungan orang kafir sehingga meniru akhlak orang kafir dan adat kebiasaan orang kafir. Warubbama qalladuhum fil aqidati. Warubbama qaliduhum fil aqidati wa ta'abbudi. Kadang-kadang qaliduhum yaitu qaladuhum qaladuhum ya. Kadang-kadang qaladuhum fil aqidati, mengikuti mereka, membebek pada mereka dalam perkara akidah wa ta'abbudi dan dalam perkara peribadatan. Mereka ke gereja, ikut-ikutan ke gereja. Mereka membuat perayaan Natal, ikut-ikutan membuat perayaan Natal. Walidzalika ja'a fil hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah kita dapati dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithlah. Barang siapa jama'ah bergaul dengan orang musyrik dan tinggal bersama orang musyrik, fa huwa mithlah, maka berarti dia akan menjadi seperti si musyrik, si kafir tersebut. Wa hadzal haditsu wa in kana dha'ifus sanadi, dan hadis ini walau kata beliau, lakin lahu wijhatun minan nadhari, akan tetapi bagi hadis ini ada pandangan, satu sisi pandangan, wijhah satu sisi, minan nadhar dari pandangan, yaitu fa innal musakanata tad'u ilal musyakalati. Al musakanah, tinggal di satu tempat itu mengajak orang yang tinggal di tempat itu al musyakalah, kepada al musyakalah yaitu menyerupai bertingkah laku seperti penduduk di seputar itu. Tinggal di Jawa maka akan timbul dorongan untuk mengerti dan berbicara bahasa Jawa. Tinggal di Sunda maka akan timbul apa, keinginan untuk berbicara bahasa Sunda. Begitu selanjutnya. Ya. Tinggal di satu negeri akan timbul keinginan untuk musyakalah, menyerupai penghuni negeri itu. Maka tinggal di negara kafir akan timbul keinginan untuk musyakalah, menyerupai tingkah laku orang kafir tersebut. Wa an Qais bin Abi Hazim, ya, jadi karena kenyataan bahwa tinggal di satu negeri itu akan menimbulkan musyakalah, tindakan menyerupai penghuni negeri itu, maka tinggal di negeri kafir haram hukumnya karena akan menimbulkan, mendorong apa, al-musyakalah ini tadi, menyerupai orang kafir. وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikina. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal, yuqimu tinggal, baina adhuril musyrikin, di kalangan orang-orang musyrik. Qalu ya Rasulullah walima, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kok demikian? Qala la tura'a narahuma, tidak akan tura'a, tidak akan tampak perbedaan antara api neraka keduanya, yaitu berakibat tinggal di kalangan musyrikin sama-sama pada ancaman untuk masuk ke neraka jahanam. Iya, tidak bisa dibedakan antara keduanya. Atau ini pengertian la tura'ana rahuma, tidak bisa dibedakan antara apinya orang muslim dengan apinya orang musyrik ketika dinyalakan api itu. Maka karena sulit untuk membedakan ini muslim ini musyrik, ketika si muslim tinggal di negara musyrikin, maka Rasulullah berlepas diri dari orang yang tinggal di kalangan kaum musyrikin. Sehingga kalau seandainya Islam atau tentara Islam menyerang negara itu, terus ada orang muslim di situ ikut terbunuh, maka tidak mengapa. Sebab dalam kondisi perang itu sulit membedakan antara si muslim dan si kafir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa aktsarur ruwati rawahu mursalan an Qais bin Abi Hazim ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mayoritas perawi rawahu mursalan, mereka meriwayatkan hadis ini dengan mursal, yaitu dari tabi'in. Tabi'in yang meriwayatkan di sini ialah Qais bin Abi Hazim, langsung anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Qais bin Hazim, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam riwayat ini Qais bin Abi Hazim meriwayatkannya dari seorang sahabi yang bernama Jarir bin Abdullah. Ya, sehingga hadis ini sahih. Qala Tirmidzi qala Tirmidzi rahimahullah, sami'tu Muhammadan ya'ni al-Bukhari, aku mendengar Muhammad di sini Muhammad bin Sabah Ismail al-Bukhari, yaqulu, beliau menyatakan, as-sahihu hadithu Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal, yang benar bahwa hadis Qais bin Abi Hazim ini yang diriwayatkan langsung dari Nabi adalah hadis yang mursal, kata Al-Bukhari. Intaha. Alif ha intaha. Wa kaifa tatayyaba nafsu mu'minin, dan bagaimana bisa menjadi baik jiwanya seorang mukmin, ayas kuna fi biladi kuffarin, untuk dia tinggal di negara kafir yang tu'linu fiha, yang di negara itu mengumumkan padanya sya'airal kufri, mengumumkan atau membikinnya terang-terangan di negara-negara tersebut syiar-syiar kekafiran. Wa yakunul hukmu fiha li ghairillahi wa rasulih, dan jadilah hukum di negara kafir itu adalah hukum yang bukan untuk Allah dan Rasulnya. Wa huwa yushahidu dhalika bi'ainihi wa sam'ihi, dan si muslim ini tentu ayaskuna fi biladil kufri, biladil kuffar, biladil kuffarin, bahwa si mukmin ini tinggal di negara-negara kafir, tu'linu fiha, mengumumkan padanya, menampakkan secara terang-terangan di depan umum pada negara itu sya'airul kufri, berbagai syiar-syiar kekafiran. Wa yakunul hukmu fiha li ghairillahi wa rasulih, dan juga hukum yang berlaku di negara itu ialah bukan hukum Allah dan Rasulnya. Wa huwa yushahidu dhalika bi'ainihi wa yasma'uhu bi'udhunaih, dalam keadaan si muslim ini mempersaksikan semua itu dengan kedua matanya dan mendengar suara itu dengan telinganya, kedua telinganya. Wa yardha bihi, dan si muslim ridha dengan penampilan itu. Bal yantasibu ila dhalikal biladi, bahkan dia menyandarkan dirinya kepada negeri-negeri kafir itu. Wa yaskunu fiha bi ahlihi wa auladihi, dan bahkan dia tinggal di negara kafir itu dengan istrinya, wa auladi, dan dengan anak-anaknya. Wa yatma'innu ilaiha, dan merasa tentram untuk tinggal di negara kafir itu. Kama yatma'innu ila biladil muslimina, sebagaimana dia merasa tentram kalau tinggal di negara muslimin. Ma'ama fi dhalika minal khataril azimi alaih, bersamaan dengan kenyataan betapa besar dosanya orang yang tinggal di negara kafir, merasa yatma'in ila biladil muslimin, ma'ama fi dhalika minal khataril azim, merasa mantap untuk tinggal di negara kafir daripada negara muslimin, lebih mengutamakan negara kafir daripada negara muslimin. Ma'ama fi dhalika minal khatari al-azimi alaih, bersamaan dengan bahaya besar yang ada padanya, yaitu wa'ala ahlihi, terhadap keluarganya, wa'auladihi, terhadap dia dan terhadap keluarganya dan terhadap anak-anaknya, fi dinihim wa akhlaqihim, bahaya besar dalam perkara agama mereka dan akhlak mereka. Ha? Jadi dia tinggal yaskunu fiha, di negara kafir itu, bi ahlihi wa auladi, dengan anaknya dan istri dengan istrinya dan anak-anaknya. Wa yatma'innu ilaiha kama yatma'innu ila biladil muslimin, dia lebih tentram atau merasa tentram tinggal di negara kafir itu seperti ketentramannya kalau dia tinggal di negara muslimin. Padahal betapa besar bahayanya terhadap dia dan terhadap keluarganya dan terhadap anak-anaknya dan terhadap agamanya dan akhlaknya bila tinggal di negara kafir itu. Sungguh, sikap yang demikian adalah dosa besar. Yaitu berarti apa? Mada hadha yusamma wala kepada negara kafir itu. Iya. Wala kepada kufur, kepada kekafiran. Ya. Hadha ma tawassalna ilaihi fi hukmil iqamati fi biladil kufri. Demikian yang telah kami jelaskan tentang hukum tinggal di negara kafir. Nasallallahu yakuna muwafiqan lil haqqi was-shawab. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon pada Allah untuk memberikan taufik kepada kebenaran dan kepada kebenaran al-haq was-shawab. Al-haq kebenaran, was-shawab kecocokan dengan kebenaran. Iya. Maka dengan demikian haramlah tinggal di negara kafir itu dalam kondisi yang seperti ini, yaitu kondisi pada bagian ke-6 ini. Ya. Kemudian kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di halaman 139 di atas itu. Wajadtumu? Ya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Falamma istaqarra bil Madinati, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, amara bi baqiyati syara'il Islami. Beliau memerintahkan kepada baqiyah, sisa-sisa dari syariat Islam yang belum diperintah ketika masih di Mekah. Mithlu zakati was salati wal haji wal jihadi wal adhani wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa ghairi dzalika min syara'il islami. Seperti zakat, salat, haji, jihad, adzan, merintah kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran. Wa ghairi dzalika dan yang lain-lainnya min syara'il Islam, daripada syariat-syariat Islam. Itu semua turun ketetapannya dari Allah ketika beliau telah hijrah dan sampai ke Madinah, tinggal di Madinah. Kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-muallif, pengarang rahimahullah, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu menukil omongan tersebut di atas. Lamma istaqarra ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati, ketika beliau tinggal, yakni Nabi tinggal di Madinah, Al-Madinah An-Nabawiyah, yang benar ialah nama Al-Madinah An-Nabawiyah. Adapun kebanyakan orang menulisnya Al-Madinah Al-Munawwarah, itu sungguhnya salah. yang menurut sunnah Al-Madinah An-Nabawiyah atau nama lain apa Thayyibah. Pakai ta ya ba ta marbutah. Thayyibah. Itu nama Madinah. Ketika beliau tinggal di Madinah, amara bi baqiyati syara'il Islami. Beliau merintahkan sebagian atau sisa daripada syariat-syariat Islam. Wadzalika yaitu annahu fi Makkata, bahwa beliau di Mekah, waktu tinggal di Mekah dulu, da'a ila tauhidi nahwa asyara sinin. Beliau berdakwah kepada tauhid sekitar 10 tahun. Baru setelah orang yang digembleng 10 tahun di Mekah, kurang lebih 300 orang apa jumlahnya, dengan berbagai penderitaan, pengucilan dan sebagainya. Summa ba'da dzalika, setelah itu, furidat alaihi shalawatul khamsu fi Makkata, diwajibkan atas Nabi salat 5 waktu di Mekah, yaitu 3 tahun menjelang hijrah. Summa hajara ilal madinati, kemudian hijrah ke Madinah. Walam tufrid alaihi zakatu, dan tidak diwajibkan atasnya zakat. Walas siyam, dan tidak pula puasa Ramadan. Walal hajj, dan tidak pula haji. Wala ghairaha, dan tidak pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. Min sya'airil islami, dari syiar-syiar Islam. Setelah itu baru, setelah tinggal di Madinah, baru diwajibkan semuanya itu. Tetapi ketika di Mekah, tidak diwajibkan semuanya itu. Wa zahiru kalamil mu'allifi rahimahullah, dan yang tertulis secara letterlek atau secara tersurat daripada omongan muallif, omongan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini, anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil madinati, bahwa zakat itu diwajibkan secara aslan, secara global, dan tafsilan dan secara rinci di Madinah. Wa dhaaba ba'du ahli al-ilmi, dan sebagian para ulama sempat dhaaba berpandangan ila anna zakata, berpandangan bahwa zakat itu furidat awalan fi Makkata, diwajibkan pertama kali di kota Mekah. Lakinnaha lam tuqaddar ansabuha, akan tetapi ketika itu belum tuqaddar, belum ditentukan ansabuha, belum ditentukan nisab-nisabnya. Nisab itu apa? Batas minimal apa harta yang wajib dizakati. Walam yuqaddaril wajibu fiha, dan tidak pula ditentukan kewajiban zakat tersebut. Wa fil madinati, dan barulah ketika di Madinah, quddiratil ansiba'u, telah mulai ditetapkan al-ansiba'. Al-ansiba' yaitu apa? Nisab batas minimal harta yang harus dikeluarkan. Wa quddiral wajibu, dan baru di Madinah ditetapkan kewajiban. Ustadallah ha'ulai, dan para ulama berpandangan demikian ialah biannahu ja'at ayatun, bahwasanya telah datang satu ayat tujibu zakat fi surati makkiyah, yang isinya mewajibkan zakat sebagaimana yang tersebut dalam surat makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah, mitlu qawli ta'ala fi surat al-an'am, sebagaimana firman Allah dalam surat al-an'am bunyinya wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikanlah zakat, yaitu haknya harta itu pada hari dipanen. Dalam surat Al-An'am. Umithlu qawlu ta'ala, dan juga sebagaimana kita dapatkan dalam firman Allah yang lainnya, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka yang di dalam hartanya ada haqqun ma'lum, hak yang tertentu, lis-sa'ili wal munharifi, untuk menjawab pertanyaan dan untuk menjawab apa? Oh, astagfirullah. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Wa mithlu qawlihi ta'ala walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan juga firman Allah Ta'ala walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan mereka yang di dalam harta mereka haqqun ma'lum, hak yang tertentu, yaitu haknya Allah yang ditentukan untuk diberikan lis-sa'ili wal mahrum, untuk peminta-minta dan mahrum, orang yang sedang dalam keadaan mahrum, yaitu dia sedang bangkrut hartanya karena terlilit hutang yang berat, dan dia tidak mampu membayar hutang itu. Maka ini diberikan kepada orang tersebut dari uang zakat. Perintah tersebut yang terdapat di ayat ini, ini turun, kata ulama, di Mekah, termasuk dalam kategori makkiyah, berarti kewajiban zakat itu diwajibkan di Mekah. Nah. Namun belum ada nisab, ukuran berapa banyak harta yang harus dikenakan zakat padanya. Wa ala kulli halin fastiqraruz zakati, maka atas segala keterangan tersebut di atas, fastiqraru zakati wa taqdiru ansabiha, maka dengan ketetapan zakat serta ketetapan nisabnya, batas minimalnya, ansab jamak dari nisab, wa ma yajibu fiha, dan apa yang diwajibkan dalam perkara zakat ini, wa bayanu mustahiqiha, dan keterangan tentang siapa yang berhak menerima zakat itu. Semua itu rinciannya kana fil madinati, baru diberikan ketika di Madinah. Jadi di Mekah diwajibkan, namun perinciannya kewajiban zakat itu baru di Al-Madinah. Wakadzalika al-adhanu wal-jum'atu, demikian pula tentang kewajiban adhan dan kewajiban sholat Jumat. Wadzahiru annal jama'at kadzalik, yang kelihatan juga kata Syekh, sholat jamaah juga demikian. Lam tufrat illa fil madinati, semua itu tidak diwajibkan kecuali di kota Madinah. Lianna al-adhana alladhi fihi da'watu lil jama'ati, karena adhan yang terdapat padanya seruan, dakwah, seruan lil jama'ah untuk menunaikan sholat jama'ah, yaitu hayya 'alas shalah, ya hayya 'alas shalah. Furidha fis sanati tsaniyati, baru diwajibkan adzan itu pada tahun ke-2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah. Sholat jamaah itu diwajibkan, adzan diwajibkan. Fa amma zakat wasiyamu, adapun zakat dan puasa, faqad faradaha fis sanati tsaniyati minal hijrati, adapun zakat dan puasa itu diwajibkan pada tahun yang kedua minal hijrati, dari sejak Nabi hijrah. Jadi tahun kedua itu lengkap sholat jamaah dengan adanya adzan. Adapun di Mekah diwajibkan apa? Sholat. Iya. 3 tahun menjelang hijrah. 3 tahun menjelang hijrah. Itu di Mekah diwajibkan sholat. Namun tidak diwajibkan sholat jamaah. Baru tahun kedua setelah hijrah di Madinah, yakni 2 tahun setelah beliau tinggal di Madinah, baru diwajibkan adzan, yang berarti baru diwajibkan sholat jamaah di masjid atas pria. Dan tahun kedua juga mulai ada perincian tentang kewajiban zakat, dan juga ada kewajiban tentang puasa Ramadan. Juga tahun kedua itu mulai adanya kewajiban untuk untuk jihad. Ya. Dan begitu selanjutnya. Wa ammal hajju falam yufrat illa fis sanati tasi'ati 'alal qaulir rajihi min aqwali ahli ilmi. Adapun haji itu tidak diwajibkan kecuali pada tahun ke-9 Hijriah menurut pendapat yang rajih, yang kuat. Min aqwali ahli ilmi, dari pendapat para ulama. Wa dzalika hina kanat Makkatu baladu islamin ba'da fathiha fis sanati tsaminati minal hijrah. Hal ini terjadi, kewajiban haji itu setelah kota Mekah telah menjadi Kanat, telah menjadi baladu Islam, telah menjadi kota Mekah sebagai negeri Islam. Ba'da fathiha, setelah dibebaskan kota Mekah itu oleh Nabi pada tahun ke-8 Hijriah. Sedangkan Nabi wafat pada tahun Nabi berangkat haji pada tahun 10 Hijriah. Haji Wada, dan meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun keberapa? Tahun gajah. Enggak keberapa-keberapa. Lahir pada tahun sebelum Islam. 40 tahun sebelum datangnya Islam beliau lahir. Tanggal 12 Rabiul Awal pula. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-10 11 Hijriah. Nah. Iya. Masya Allah. Wa kadzalikal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ghairuha wa ghairuhuma. Demikian pula kewajiban untuk al-amru bil ma'ruf, menyeru orang kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran, wa ghairuhuma minasy'a'ir adh-dhahirati, dan demikian pula yang lain kewajiban yang selain keduanya, selain amar ma'ruf nahi mungkar, dari syiar-syiar yang zahir. Ya, kulluha furidat fil madinati, semuanya diwajibkan di kota Madinah. Ba'da istiqrari Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, setelah Nabi tinggal di Madinah itu. Wa iqamati daulatil islamiyati fiha, dan setelah didirikannya negara Islam padanya. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan keterangannya. Akhadha ala hadha 10 sinina, dan Nabi menyempurnakan syariah Islamiyah 10 tahun setelah meletakkan fondasinya di Mekah. 10 tahun pula Nabi tinggal di Mekah setelah diangkat jadi Nabi, berapa tahun? 13 tahun, tetapi mengajarkan tauhid selama 10 tahun. Karena apa? Karena 3 tahun setelah diangkat jadi Nabi terputus wahyu. Iya. Setelah turunnya wahyu pengangkatan beliau jadi Nabi, yaitu turunnya surat Iqra ayat pertama sampai kelima di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat pertama sampai kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Setelah turunnya 5 ayat dari pertama dari surat Al-Alaq ini, dan setelah Nabi mendapatkan keyakinan beliau adalah Nabi dengan diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, yaitu saudara misannya Khadijah bintu Khuwailid, ahli Taurat dan Injil. Waraqah ini, setelah diberitahu oleh Waraqah bahwa apa yang turun kepada Muhammad itu adalah pengangkatan dari Allah terhadapnya sebagai Nabi, terus setelah Nabi yakin di beliau adalah Nabi, terputus wahyu selama 3 tahun. Jadi berarti tidak mengajarkan apa-apa selama 3 tahun. Ya, nah, baru mulai Nabi mengajarkan tauhid setelah turun tahun ketiga kenabian. Itu turun ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya. Apa? Warujza fahjur. Iya. Wali rabbika fasbir warujza. Kelanjutan ayat itu. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangunlah engkau. Fa'andzir, maka beri peringatan kepada manusia, dakwah terang-terangan, perintah dakwah, bukan terang-terangan, tetapi perintah dakwah, yaitu pengangkatan beliau sebagai Rasul. Ini tahun ketiga dari kenabian. Ya. Wa qum fa'andzir, terus wali rabbika wa rabbaka fakabbir, dan engkau bertakbirlah membesarkan Tuhanmu. Kemudian wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, kata para ulama, kata Ibn Abbas, dan sucikanlah hatimu dari dosa-dosa. Wathiyabaka fatahir. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah arrujza, yaitu berhala. Dan tinggalkanlah berhala. Jauhilah berhala. Karena berhala itu rijis, adalah perkara yang kotor. Ya, ini perintah untuk barok dari syirik. Ya, barok dari segala bentuk kemusyrikan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan engkau mengungkit-ngungkit kebaikanmu. Jangan engkau tastakthir, meminta imbalan yang lebih banyak dari apa yang kau berikan. Begitu. Jangan engkau menganggap banyak apa yang kau lakukan. Ya. Begitu. Jadi sejak itu, yaitu tahun ketiga kenabian, baru Nabi mengajarkan tauhid. Baru Nabi mencegah orang untuk berbuat syirik. Baru Nabi mengajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, setelah 3 tahun berdakwah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, di sini turun ayat berikutnya. 3 tahun setelah itu turun fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyriki. Perintah untuk dakwah terang-terangan. Semula dakwah sirriyah, yaitu apa, pada dakwah sirriyah turun pada tahun ketiga Hijriyah. Dakwah jahriyah turun pada tahun ke-6 Hijriyah. Kok 6 Hijriyah? 6 kenabian. Dakwah sirriyah turun pada tahun ketiga kenabian, ya. Dakwah jahriyah turun pada tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 dari diutusnya beliau sebagai nabi. Setelah itu menghadapi tantangan-tantangan karena sudah dakwah jahriyah, wah, sudah menghadapi masyarakat seluruhnya, menghadapi berbagai permusuhan dan kebencian terus demikian sampai beliau hijrah. Nah, yaitu ketika kaum musyrikin menyiapkan satu paket makar terhadap Nabi untuk membunuh Nabi rami-rami, membantai Nabi rami-rami. Maka Allah memerintahkan nabinya untuk hijrah ke Madinah. Begitu. Di Madinah Nabi menyempurnakan apa ya, fondasi yang telah diletakkan di Mekah 10 tahun disempurnakan 10 tahun lagi. Sejak tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah. Sampai menunaikan haji pada peristiwa Hajjatul Wada. Ya. Nah. Dan setelah itu wafat. Jadi total beliau berdakwah selama 20 tahun. 3 tahun pertama pemantapan. Subhanallah. Kemudian setelah pemantapan mulai dakwah setelah 3 tahun pemantapan itu. Terus selama 20 tahun. Berdakwah selama 7 tahun. Setelah itu pemantapan kedua yaitu berangkat Isra Mi'raj. Iya. Itu tahun ke-7 kenabian Isra Mi'raj beliau. Pulang dari Isra Mi'raj tambah besar tantangan. Gelombang kemurtadan dari para pengikut beliau terjadi. Setelah peristiwa Isra Mi'raj. Karena mereka merasa mustahil dalam semalam masa dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Mustahil ada, kata mereka. Akhirnya yang lemah-lemah imannya terkena fitnah bubar, meninggalkan Nabi, pada murtad. Subhanallah. Begitu Allah menggembleng nabinya, membina dakwah selama 7 tahun, setelah itu bubar. Hanya beberapa gelintir saja yang mau tetap setia dengan beliau. Nah, kemudian 3 tahun setelah Isra Mi'raj itu, Nabi diperintahkan untuk berangkat ke Madinah Hijrah. Setelah terjadi gelombang masuk Islam besar-besaran, penduduk kota Madinah dalam peristiwa Baiatul Aqabah pertama, Baiatul Aqabah kedua, ya. Baiatul Aqabah pertama itu pada tahun ke-8 Hijriah. Baiatul Aqabah kedua pada tahun ke-9 Hijriah. Bulan Haji, ketika rombongan orang Arab dari kalangan rombongan orang Arab dari Yathrib, nama waktu itu kota Madinah, datang, itu di antara rombongan musyrikin Madinah itu ada rombongan pertama 10 orang muslimin menyelinap secara rahasia di barisan musyrikin. Terus malam-malam membuat persekongkolan dengan Nabi untuk ke Aqabah, ke tempat namanya Aqabah, untuk baiat. 10 orang itu. Iblis melihat adanya baiat itu, kan iblis tidak tidur. Ya, musyrikin tidur. Teriak mendatangi tokoh-tokoh musyrikin Mekah, tuh Muhammad sedang mengambil baiat, membuat tentara itu mengancam kalian. Kaum musyrikin Mekah, Quraisy segera mendatangi dan Allah memberitahu nabinya supaya cepat bubar pertemuan gelap malam itu. Diperintahkan oleh Nabi untuk cepat bubar. Segera 10 orang muslimin itu yang telah diambil baiatnya kembali dan menyelinap di kemah-kemah musyrikin. Musyrikin Mekah mendatangi rombongan kloter jamaah haji dari mana? Yathrib. Gimana? Ini kalian membuat baiat dengan Muhammad ya? Mereka bangun dari tidur. Ada apa? Kami dari tadi tidur di sini. Enggak ada yang baiat. Ya memang enggak ada dari yang ditanyai oleh musyrikin Quraisy itu. Sementara muslimin yang 10 orang pura-pura tidur padahal baru saja ngos-ngosan lari dari Aqabah menuju kembali ke perkemahan mereka. Begitu rapi. Nah, dan pada musim haji berikutnya, tahun berikutnya sudah 70 orang diambil baiat, Baiatul Aqabah yang kedua. Begitu Masya Allah perjuangan Rasulullah SAW. Pada tahun ke-10, nah itu yang Aqabah kedua tahun keberapa? Ke-9 apa? Loh kok Hijriah, kenabian, pada tahun ke-9 kenabian, pada tahun ke-10 tahun kenabian, barulah ada perintah untuk hijrah. Setelah penduduk kota Yathrib masuk Islam. Nah begitu perjalanan dakwah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ba'daha tufiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu meninggallah beliau shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah footnote 1 itu kemuliaan. Akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi mengambil waktu asyrasinina ba'da hijratihi, 10 tahun setelah hijrahnya di Madinah. Falamma akmalallahu bihi dina, maka setelah Allah menyempurnakan dengannya agama Allah, wa atamma bihi ni'mata 'alal mu'minina, dan Allah sempurnakan dengan agama itu kenikmatannya atas kaum mukminin. Ikhtarahullahu li jiwarih, Allah pilih beliau untuk tinggal li jiwarih, di sampingnya. Yaitu apa? Wallihaqu birrafiqil a'la, bergabung kembali dengan ar-rafiqil a'la, dengan apa itu, para teman-teman beliau yang tertinggi, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina, bergabung dengan mereka, yaitu wafat pada tahun bulan pertama ke-11 Hijriah. Jadi 10 tahun beliau berdakwah di Madinah. Tahun Rabiul Awal, jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu wafat beliau. Jadi beliau tinggal di Madinah berarti 10 tahun lebih 3 bulan dari hitungan Hijriah, tahun Hijriah, tahun Qomariyah. Ya. Faftada'a bihil maradu, beliau mulai dengan sakit. Salawatullah wa salamuhu alaih fi akhir syahri Safar. Ya. Pada akhir bulan Safar sakit, tahun ke-11 Hijriah. Wa awwalu syahri Rabiul Awal, sampai awal bulan Rabiul Awal. Fa kharaja ilan nasi asiban ra'sahu, maka beliau keluar dalam keadaan keluar menghadap pada manusia, pada kaum muslimin, dalam keadaan berikat kepala. Asiban ra'sahu, berikat kepala beliau dengan kain. Fa sa'idal mimbara, beliau naik mimbar. Fa tashhadu, dan kemudian mengucapkan syahadat. Wa kana awwalu ma takallama bihi, setelah pembukaan khutbah beliau, beliau pertama kali berbicara, ba'da dzalika, setelah itu, anistaghfara lisyuhada alladziina qutilu fi Uhud, yaitu beliau memohonkan ampunan bagi para syuhada yang terbunuh dalam peperangan di Uhud. Tsumaqal, kemudian beliau menyatakan, inna abdan min ibadillah, sungguhnya hamba dari hamba-hamba Allah itu, khayyarahullahu, Allah beri pilihan kepadanya, bainad dunya wa bainama indah, antar apakah milih dunia, tetap hidup di dunia, ataukah milih untuk tinggal di sisi Allah. Fakhtara ma inda Allah, maka hamba itu ternyata memilih untuk tinggal di sisi Allah. Fafahimaha, maka telah difahami kalimat Rasul itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq yang memahami kalimat Rasul ini, yaitu memahami bahwa ini Rasulullah diberi pilihan, Hamba yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah dirinya sendiri. Dipilih, disuruh milih oleh Allah mau terus hidup atau mati. Rasulullah milih mati, tinggal di sisi Allah. Abu Bakar memahami itu, yang lainnya enggak paham. Fabaka, maka Abu Bakar menangis. Waqal, dan Abu Bakar menyatakan, bi abi wa ummi nufdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina, demi ayahku dan ibuku kami berkorban membela engkau dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, anak-anak kami dan diri-diri kami dan harta-harta kami. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu langsung menyatakan kepada Abu Bakar, ala rislika ya Abu Bakar, tunggu sebentar wahai Abu Bakar. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, inna in aminan nasu alayya fi suhbatihi wa malihi, in amanan nasu alayya fi suhbatihi wa mali, inna apa, inna amanan nas, amanan nasi alayya, sungguhnya manusia yang paling aku percaya, fi suhbatihi, dalam bersahabat dengannya, wa malihi, dan dalam persahabatannya dan dalam hartanya, Abu Bakrin adalah Abu Bakr. Walau kuntu muttakhidhan khalilan ghaira rabbi, seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Tuhanku, latakhadtu Abu Bakrin, niscaya aku akan mengambil Abu Bakr sebagai kekasihku. Walakin khullatul Islam wa mawaddatu, tetapi aku menjadikannya hanya sebagai khullatul Islam wa mawaddatu, sebagai kekasih dalam Islam dan sebagai mawaddah, bersayang dengannya. Wa amara Abu Bakrin, dan kemudian Nabi memerintahkan kepada Abu Bakr, ayo sholliya bin nasi, untuk sholat dengan kaum muslimin, menggantikan beliau. Walamma kana yaumul itsnaini tsani asyar aw tsalits asyar min syahri Rabiul Awal, dan ketika pada hari Senin tanggal 12 atau 13 Hijriah, tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal, minas sanatil hadiyati asyara minal hijrah, pada tahun ke-11 Hijriah, ikhtarahullahu li jiwarih, Allah pilih beliau untuk mendampingi Allah. Falamma nazala bihi, maka ketika datang peristiwa itu, ja'ala yadkhulu, ketika datang peristiwa sakaratil maut itu, ja'ala yadkhilu yadahu, beliau memasukkan tangan beliau, fima'in indah, di air yang ada di sebelah beliau, wayamsahu wajhahu, dan mengusap dengan air itu wajah beliau, wayaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, beliau sambil menyatakan, la ilaha illallah, sesungguhnya mati itu sakit, kata beliau. Thumma syakhasa basarahu nahwas sama, setelah itu mata beliau syakhasa, terbelalak, mendongak melihat ke atas, ke langit. Waqal, sambil beliau menyatakan, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, aku pilih untuk bergabung dengan teman-temanku yang mulia. Fatu fiya dhalikal yaum, maka wafatlah beliau pada hari itu. Fattoraban nasu lidhalik, dan goncanglah kaum muslimin, mental kaum muslimin, dengan peristiwa kematian beliau itu. Wa haqqun lahum ayyat taribu, dan memang pantas mereka tergoncang mental mereka. Hatta ja'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu, sehingga datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa sa'idal mimbara, kemudian Abu Bakar naik mimbar, fa hamidallaha wa athna alaih, kemudian bertahmid kepada Allah dan menyanjung Allah. Thumma qala amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Maka sungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sudah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah maka Allah adalah hidup dan tidak akan mati. Summa qara'a, kemudian beliau membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya sebagai rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah wafat, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lainnya. Afa imma ta'au qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati atau terbunuh maka kalian berpaling pada tumit-tumit kalian, yaitu murtad. Kemudian juga Allah apa, kemudian Abu Bakar membaca firman Allah berikutnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Barulah orang sadar bahwa Muhammad telah mati dengan pengumuman Abu Bakar tersebut. Fashtadda buka'un nasi, sehingga semakin keraslah menangisnya kaum muslimin. Wa'arafu annahu qad mat, dan mereka baru mengerti bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Faghusila salawatullah wa salamu alaihi fi thiyabih, beliau dimandikan jenazah beliau dengan tidak mencopot baju beliau. Takriman lahu, sebagai penghormatan kepada beliau. Waktu itu sempat terjadi perselisihan para sahabat Nabi, apakah melepas baju beliau untuk dimandikan sehingga terlihat auratnya, ataukah tidak melepas baju beliau sehingga selamat untuk tidak terlihat auratnya. Ribut debat di antara mereka. Tiba-tiba mereka terus ngantuk, semua yang ada di majelis itu antara tidur dan jaga, antara tidur dan bangun, itu mereka mendengar suara, janganlah kalian buka bajunya, mandikanlah dia dengan bajunya. Terus mereka tersentak setelah ada suara itu. Maka segera mereka langsung percaya dengan suara itu, itu adalah betul-betul memang kehendak supaya beliau dimandikan dengan apa, dengan baju beliau. Maka dimandikanlah beliau dengan baju beliau. Terus summa kuffina bi thalathati athwabin ay lafa'ifi, kemudian beliau dikafani dengan tiga lapis baju. Ay lafa'if, lapis. Lafa'if bidun, berwarna putih. Suhuliyah, dengan kain suhuliyah, salah satu jenis kain yang kain kasar, kain murah. Laisa fiha qamisun wala imamah, yang dalam kain kafannya itu tidak ada baju, tidak pakai baju dan tidak pakai imamah, begitu saja dikafankan. Wa sallan nasu alaihi irsalan biduni imam, orang pun berduyun-duyun menyolati jenazah beliau sendiri-sendiri tanpa imam. Bergelombang irsalan, gelombang demi gelombang menyolati beliau. Thumma dufina, kemudian beliau dikuburkan. Lailatul Arbi'a, pada malam Rabu, jadi meninggal pada hari Senin dan dikuburkan pada malam Rabu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, tiga hari beliau tidak dimakamkan. karena orang dalam hari pertama enggak percaya Nabi meninggal dunia. Sampai hari kedua Abu Bakar As-Siddiq datang dari luar kota, kemudian melihat wajah Nabi, jenazah Nabi dilihat, terus dicium oleh Abu Bakar. Kemudian beliau menyatakan, engkau harum ketika engkau hidup di dunia dan engkau harum ketika engkau meninggalkan kami. Terus ditutup kembali wajah beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq naik mimbar pada hari kedua setelah wafat beliau, mengumumkan kalimat pengumuman ini. Barulah orang sadar bahwa Nabi meninggal dunia. Dan kemudian hari kedua itu orang tidak berpikir untuk memandikan beliau karena masih kota Madinah masih penuh dengan tangisan kaum muslimin, berduyun-duyun dari kabilah-kabilah luar kota Madinah berdatangan ke Madinah dengan pengumuman tersebut, dan mereka juga ikut menangis. Hari ketiga barulah keluarga beliau memandikan beliau. Ahlul Bait memandikan beliau dan kemudian disolati, karena terlalu banyaknya gelombang demi gelombang manusia yang menyolati beliau, maka sampai malam setelah Isya baru orang mengantarkan beliau ke kubur. Ba'da an tammat mubayatil khalifah, penguburan itu setelah selesai pembayatan khalifah, man ba'dahu, khalifah sepeninggal beliau. Fa'alaihi, siapa khalifah termaksud ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa'alaihi min rabbihi afdalus salati wa atammat taslim, atas beliau seutama-utama salawat dari Tuhannya dan seutama-utama salam dari Tuhannya. Naam. Ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.